Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله بارك الله فيكم إن شاء الله كتاب نجدكم تنبعثان للكتاب شرح أصول السنة مسيح pembahasan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan bahwasannya definisi sahabat Nabi yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan iman. Itulah yang disebut dengan sahabat. Walaupun dia bertemu dengan Nabi SAW hanya satu hari saja atau hanya sesaat saja, kalau dia bertemu dengannya, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan iman, maka disebut dengan sahabat. Qala Syaikh Hafizahullah Ta'ala yaqulu fahuwa min ashabihi, yakni walau ra'ahu mujarrada ru'yatin wa huwa mu'minun bihi. Dia di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya walaupun dia melihatnya hanya sekedar melihat saja dan beriman kepadanya, hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar melihat saja dan beriman kepada Nabi SAW, lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Dia memiliki keutamaan sebagai sahabat sesuai dengan kadar menyertainya. Yakni lahu minas suhbah la mahalata wa ala qadri ma sahibahu. Maknanya, dia termasuk di antara sahabat Nabi. Tidak diragukan lagi. Dan tentunya sesuai dengan kadar menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahabat pun bertingkat-tingkat keadaan mereka. Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali muhajiruna wa ashu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa fil Madinah. Wa jahadu ma'ahu wa anfaqu ila akhirih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka dari kalangan muhajirin yang hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Dan mereka hidup bersama Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Mereka berjihad bersama Nabi SAW. Mereka menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain sebagainya. Di antara keutamaan-keutamaan yang mereka dapatkan. Fahum afdalu min ghairihim. Wahakada wahakada. Sehingga mereka lebih utama dibandingkan yang lainnya. Wahakada wahakada. Dan begitulah seterusnya. Di antara sahabat bertingkat-tingkat keadaan mereka. Nah. Sesuai dengan kadar menyertainya Nabi SAW. Orang yang menyertai Nabi SAW lebih lama. Ketika di Mekah. Ketika di Madinah. Mereka lebih utama dibandingkan para sahabat yang menyertai Nabi SAW setelahnya. Nah. وهكذا وهكذا إلى آخره ممن دخل في الإسلام بعد فتح مكة. ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخل في عداد الصحابة وينال الشرف هذه الصحبة. Nah, dan begitulah seterusnya. Di antara orang yang masuk dalam Islam setelah Fathu Mekah, walaupun salah seorang di antara mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sesaat atau sebentar, sesungguhnya dia masuk ke dalam jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Walaupun berbeda-beda keadaan mereka, tapi tetap mereka mendapatkan keutamaan sebagai apa? Sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi mengatakan, "La tasubbu ashabi," janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. قال له من الصحبة على قدر ما صاحبه. Maka dia memiliki kedudukan sebagai sahabat sesuai dengan kadar menyertainya Nabi SAW. وكانت سابقته معه. Dan sesuai dengan pendahuluannya bersama Nabi SAW. Nah, tadi kita sebutkan muhajirin mereka lebih utama daripada Ansar. Kenapa dikatakan muhajirin? Mereka lebih dahulu bersama dengan Nabi SAW ketika di Mekah dan juga di Madinah. Mereka berhijrah dan juga mereka menolong Nabi SAW. Wasami'a minhu. Dia mendengar dari Nabi SAW. Wa nadhara ilaihi nadratan. Melihat Nabi SAW. فَأَدْنَاهُمْ سُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي لَمْ يَرَوْهُ. Maka sahabat yang paling sebentar bertemu dengan Nabi SAW, dia lebih afdol daripada generasi yang tidak melihat Nabi SAW. Nah, walau laqallaha bi jami'il a'mal. Walaupun mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan semua amalan-amalan. Ya. Sahabat yang hanya sebentar bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada orang-orang yang datang kemudian walaupun mereka banyak melakukan amalan-amalan. Nah, فَأَدْنَى صَحَابِ لَا يَلْحَقُهُ أَفْضَلُ التَّابِعِينَ. Sahabat yang paling rendah tingkatannya. Nah, kita sebutkan tadi. Sahabat bertingkat-tingkat. Ya. Dan tingkatan sahabat yang paling rendah. Ini tidak bisa disamai oleh tabi'in yang paling afdol. Dalam artian, seutama-utamanya tabi'in tidak bisa mengalahkan keutamaan sahabat. Walaupun sahabat ini berada pada tingkatan yang paling rendah di antara sahabat-sahabat. Nah. Walau ja'a bi kullil a'mal wa anwa'il khair. La yalhaqu sahabiyya fi hadzal fadl. Walaupun seorang tabi'in tadi dia datang dengan membawa semua amalan-amalan dan berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka tidak menyamai kedudukan sebagai seorang sahabat. Ya, dalam keutamaan ini. Sahabat yang mungkin sebentar sesaat melihat Nabi SAW bertemu dengan Nabi SAW. Nah, walaupun belum pernah berjihad bersama Nabi SAW, misalnya, dia lebih afdol daripada tabi'in yang paling afdhal. Nah, ya. Daripada tabi'in yang paling utama. Dikatakan tadi, keutamaan yang besar ketika seorang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأنه إذا كان الصحابة لو أنفقوا أحدنا مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفة فمهما اجتهدنا في الأعمال لا نلحقهم إذا أنفقوا مدا فكيف إذا بدل ما له. Dikarenakan apabila sahabat dibandingkan dengan kita dalam masalah infak, apabila kita salah seorang di antara kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infak satu mud salah seorang di antara mereka dan tidak menyamai setengah mud infak salah seorang di antara mereka. Nah, satu mud ini segini, satu mud, ya, ya. Dua kepala tangan. Nah, laki-laki dewasa. Satu mud. Persengahnya berarti segini. Infak salah seorang di antara kita, selain sahabat. Nah, walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menyamai infak sahabat sebesar satu mud. Atau setengah mud. Maka bagaimanapun kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amalan-amalan, tidak bisa menyamai para sahabat. Nah, apabila seorang sahabat berinfak dengan satu mud, kita berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa menyamai. Fa kaifa idza badala ma lahu? Maka bagaimana apabila sahabat tersebut dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, من الصحابة من كان ينفق ماله ومنهم من ينفق سطر ماله. Di antara sahabat ada yang menginfakkan semua hartanya. Di antara sahabat ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ya. Satu mudnya saja kita tidak bisa menyamai. Apalagi di antara sahabat ada yang menginfakkan semua hartanya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara sahabat ada yang menginfakkan setengah hartanya. Nah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabatnya untuk bersedekah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sekarang saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq." Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa setengah hartanya. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Mada abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, "Abqaitu satra malihi." Aku sisakan untuk mereka setengah daripada hartaku. Ya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang membawa semua hartanya. Nah, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amala abqaitum li ahlik?" Apa yang kusisakan untuk keluargamu? "Abqaituhumullah wa rasulah." Kusisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ada sahabat di sini. Ada yang berinfak dengan semua hartanya, ada yang berinfak dengan setengah hartanya. Nah, padahal satu mud infak yang dikeluarkan oleh para sahabat kita tidak bisa menyamainya. Walaupun sebesar gunung Uhud. Apalagi para sahabat yang menginfakkan semua hartanya, kita tidak bisa menyamai mereka. Nah, sehingga para ulama menyebutkan, di antara keutamaan-keutamaan amalan, bisa dilihat dari siapa yang melakukan amalan tersebut. Nah, seperti halnya, amalan yang dilakukan oleh para sahabat lebih utama daripada amalan yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka. Nah, kita juga bisa dilihat dari tempat di mana dia melaksanakan amalan, ya. Ketika seorang melaksanakan sholat di masjid haram, keutamaannya lebih besar dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Sampai 100.000 kali lipat. Ya. Seorang sholat di masjid Nabawi lebih utama dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. 1.000 kali lipat. Nah, dan juga bisa dilihat dari sisi zaman. Kapan dia melakukannya. Seorang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama dibandingkan melaksanakan di hari-hari yang lainnya. Begitu juga seorang yang beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan beribadah di malam-malam yang lainnya. Nah, ini keutamaan suatu amalan bisa dilihat dari beberapa sisi. Dan dalam pembahasan ini dilihat dari siapa yang melakukan amalan tersebut. Ya. Amalan para sahabat keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan amalan orang-orang yang setelahnya. Sehingga kita sebutkan tadi. Nah, tabi'in yang paling afdol, tabi'in yang paling utama. Nah, ada sebutkan beberapa tabi'in yang utama seperti Sa'id bin Musayyab, Uwais al-Qarni. Tabi'in yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Tapi tidak bisa menyamai keutamaan sahabat. Walaupun sahabat yang paling rendah tingkatannya di antara mereka. Di antara para sahabat. Nah, walaupun sahabat yang hanya bertemu sebentar dengan Nabi SAW. Ya. Para tabi'in tersebut tidak bisa menyamai keutamaan sahabat. Walaupun tabi'in tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa semua amalan-amalan soleh. Nah, tidak bisa menyamai keutamaan sahabat. Wa minhum may yujahidu jaisan ka Utsman. Dan di antara sahabat pun ada yang memberikan persiapan kepada pasukan-pasukan perang seperti Utsman bin Affan. Masyaallah, ya. Utsman bin Affan beliau terkenal dengan sahabat yang dermawan. Beliau siapkan perlengkapan-perlengkapan tentara untuk jihadian Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum. Dan di antara mereka ada yang melakukan ini dan itu dan sebagainya. Keutamaan-keutamaan amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Fabadalu amwalahum fi sabilillah. Mereka mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada ya'ni law qaddama tamratan aw qaddama nisfa muddin aw qaddama ma qaddama la yalhaquhu man ba'da as-sahabah mahma anfaqu. Dan ini semuanya maksudnya kalau seandainya seorang sahabat dia berinfak dengan satu butir kurma atau dia menginfakkan setengah mud atau menginfakkan yang lainnya, orang yang ada setelah sahabat tidak bisa menyamainya. Bagaimanapun dia menginfakkan hartanya. Ya. Tidak bisa menyamai. Nah. Walaupun tadi setengah buah kurma. Walaupun satu buah kurma. Yang diinfakkan oleh para sahabat. Orang-orang yang datang setelahnya tidak bisa menyamainya. Nah. Fadlullah yu'tihi may yasha. Ini merupakan karunia Allah. Yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, sehingga tidak pantas kita mencela sahabat. Fa hadzal imam ya'rifu qadra sahabah wa yanbaghi an na'rifa manzilatahum wa na'rifa lahum qadrahu. Maka Imam Ahmad ini dalam bukunya Usul Sunnah yang disarah oleh Syekh Rabi tadi. Nah, Imam Ahmad mengetahui kedudukan sahabat dan selayaknya kita pun mengetahui, nah, kedudukan mereka dan kita ketahui bagaimana kadar para sahabat, nah, keutamaan dan kedudukan mereka. Wa annahum afdalun nas ba'dal anbiya. Sesungguhnya mereka adalah manusia yang lebih afdal. Manusia yang utama setelah para nabi. وما عرفت البشرية بعد الأنبياء مثلهم في كل تاريخها. Aku tidak mengetahui manusia setelah para nabi yang semisal para sahabat dalam semua sejarah-sejarah. Nah, bahkan diakui oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, nah, bahkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang setia, ya, kepada Islam, setia kepada Nabi-Nya SAW. Tidak ada yang semisal para sahabat. Nah, ma'arabtu mislahum imanan wa yakinan wa ikhlasan wa jihadan wa badlan wa tadhiyatan. Dan aku tidak mengetahui ada yang semisal para sahabat dalam masalah keimanan, keyakinan, keikhlasan, jihad, dan mengeluarkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala dan pengorbanannya. Nah, tidak ada yang semacam atau seperti para sahabat dalam masalah keimanan, dalam masalah keyakinan, keikhlasan. Para sahabat sangat luar biasa keimanannya. Sangat luar biasa keyakinannya. Keikhlasannya. Dalam masalah jihad, mereka orang-orang terdepan. Tidak takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus mengorbankan dirinya. Dikarenakan mereka yakin bahwasanya amalan jihad merupakan amalan yang utama yang bisa mengantarkan mereka kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam pengorbanan yang mereka lakukan. Nah, untuk Islam dan kaum muslimin membela agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fathahallahu bihim al-qulub. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka dengan sebab para sahabat hati-hati manusia. Nah, wa fataha bihim as-su'ub. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membuka, memberikan kemenangan-kemenangan dengan sebab para sahabat terhadap bangsa-bangsa, ya, menyebar kaum muslimin. Nah, wastanaratil ummatu bima ballaguhu anir rasul alaihi salatu wassalam. Dan umat pun bercahaya, ya, dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sebagai mata rantai, ya, yang menyampaikan bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melalui para sahabat. Nah, kalau kita lihat dalam sanad hadis-hadis, ya, disebutkan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ilmu ini kepada kita. Nah, layluha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Sangat jelas. Ya. Jadi antaranya pelantara para sahabat. Nah, mereka diutus ke negeri ini, diutus ke negeri itu, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuja' wa bi jihadihim fi nusrati hadzal din. Dan juga dalam jihad mereka para sahabat di dalam membela agama ini. Fayastahiquna minna kulla ijlalin wa kulla ihtiram. Wallahi min ajlihim nuwali wa min ajlihim nu'adi. Sehingga mereka para sahabat berhak mendapatkan dari kita setiap pemuliaan dan penghormatan. Ya. Mereka berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Nah, wallahi min ajlihim nuwali, demi Allah, disebabkan mereka kita berloyalitas, dan disebabkan mereka kita memusuhi. Kita berloyalitas kepada orang-orang yang mencintai para sahabat, dan kita membenci, memusuhi orang-orang yang tidak mencintai para sahabat. Nah, dikatakan tadi, para sahabat mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Nah, mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi SAW. Barang siapa yang membenci para sahabat, kita pun akan membenci orang tersebut. Barang siapa yang mencintai para sahabat, kita pun mencintainya. Wa min huna min taqdiri ahli sunnati lahum qalu man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa jindih. Dari sini, di antara bentuk penghormatan ahli sunnah kepada para sahabat, mereka mengatakan, barang siapa yang menganggap rendah seorang sahabat, satu orang sahabat saja, maka sebut dengan orang zindiq. Ya. Orang zindiq bisa diartikan munafik. Nah, bahkan zindiq ini bisa terjatuh kepada kekafiran. Intiqasan faqat, hanya menganggap kurang saja. Hanya menganggap rendah saja. Nah, itu dianggap zindiq. Kaifa bisabwa ta'an wa takfir. Maka bagaimana? Kalau seandainya lebih daripada itu. Dengan celaan, dengan cacian, dan mengkafirkan sahabat. Hanya menganggap kurang saja. Nah, ini termasuk kejindikan, kemunafikan. Nah, maka bagaimana kalau lebih daripada itu? Dengan mencela, mencaci maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Wa man intaqasa sahabiyan fa huwa rafidiyun khabith. Barang siapa yang merendahkan seorang sahabat, maka dia ada seorang rafidah, syiah rafidah, khabith yang jelek. Hada ya ikhwanana haqqun wa himayatun li a'radi ashabi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan ini, wahai saudara-saudara kita, merupakan hak dan penjagaan terhadap kehormatan-kehormatan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kaifa wa qad radiyallahu anhum. Bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala sudah meridai mereka. Nah, kaifa wa qad wa'adahum bil jannah. Bagaimana kita mencela para sahabat? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada mereka dengan surga. Kaifa wa qad zakkahum wa anzalahum hadhihi al-manzilata al-'azimah. Bagaimana merendahkan, menghina para sahabat, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kedudukan kepada mereka dengan kedudukan yang agung ini. Ya. Arwafa sahabah ba'duhum li ba'd. Nah, sahabat itu mengetahui keutamaan ini. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa arafaha tabi'una wa arafa ulama'ul umma as-sabiquna wal lahiqun. Para tabi'in pun mengetahuinya. Begitu juga para ulama umat ini, baik yang terdahulu kemudian yang setelahnya, mereka mengetahui keutamaan para sahabat. Nah, maka bagaimana mungkin dicela, dihina, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Arafu hadil manzilata wa yabqa al-ghusa wa al-jahla wa al-dhalal wa al-zanadiqa yu'aduna haula. Nah, mereka semuanya, ya, para sahabat, sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, para tabi'in, para ulama baik terdahulu ataupun yang kemudian, mereka mengetahui keutamaan sahabat, kedudukan yang mulia pada sahabat, sehingga tersisalah, nah, kedunguan, kebodohan, kesesatan, dan kezindikan bagi orang-orang yang memusuhi para sahabat. Nah, walihada alamatun nifaq bughdul ansar wa alamatul iman hubbul ansar. Oleh karena itu, di antara alamat kemunafikan, yaitu mencintai sahabat-sahabat ansar, dan membenci sahabat-sahabat ansar, dan alamat keimanan adalah mencintai sahabat-sahabat ansar. Nah, sebagaimana sebutkan oleh Nabi SAW, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Ciri keimanan, mencintai sahabat-sahabat ansar. Dan ciri kemunafikan, membenci sahabat-sahabat ansar. Fakaifa bil muhajirin. Maka bagaimana dengan kaum muhajirin? Nah, wal muhajiruna lasaka afdal minal ansar. Orang-orang muhajirin tidak diragukan lagi, mereka lebih afdol daripada kaum ansar. Fahubuhum iman min babi awla wa bugduhum nifak min babil awla. Maka mencintai kaum muhajirin termasuk keimanan. Nah, Bahkan termasuk perkara yang lebih utama. Mencintai Ansor saja sudah keimanan. Nah, apalagi mencintai kaum Muhajirin. Dikarenakan mereka lebih utama daripada Ansor. Mencintai, membenci kaum Muhajirin termasuk kemunafikan. Ini dari mimba bila aula. Nah, lebih utama lagi. Dikarenakan mencintai, membenci seorang Ansor. Ini termasuk kemunafikan. Apalagi kalau membenci Muhajirin. Dikarenakan Muhajirin lebih utama daripada Ansar. Wa kaifa idza bada al-bughd wal adawa bi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ikhwanihim min sadat as-sahabah. Maka bagaimana lagi apabila dia menampakkan atau memulai permusuhan, kebencian, permusuhan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan saudara-saudara mereka dari kalangan para sahabat, dari kalangan pemuka-pemuka para sahabat, pembesar-pembesar para sahabat. Nah, membenci Ansor saja sudah termasuk kemunafikan. Nah, apalagi kalau yang mereka benci adalah para pembesar-pembesar sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga pembesar-pembesar sahabat yang lainnya, ini termasuk kekafiran. Nah, dan mereka yang senang mencela para sahabat adalah para pengikut Abdullah bin Sabah. Nah, mereka pengikut Abdullah bin Sabah yang senangnya mencela para sahabat dan juga orang-orang yang mencela para sahabat, apakah dia seorang kafirah ataukah dia seorang khawarij. Ya, khawarij mereka pun senang mencela para sahabat. Nah, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Mengkafirkan pula Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya serta orang yang membelanya. Nah, dikafirkan para sahabat. Begitu juga yang dikatakan orang Syiah Rafidah. Mereka seakan-akan memuliakan Ahlul Bait, tapi mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Sayyidu wa ilana alhamdulillah. Ada pertanyaan ke bawah? Tapi tidak berhubungan sama ini. Tentang anjuran untuk memperbanyak doa ketika sujud. Kemudian tentang hadis bahwa masa salat salam itu setiap gerakan-gerakan salatnya itu apa namanya lamanya itu mirip-mirip juga berdirinya, rukuknya, bersujudnya mirip-mirip. Kalau misalkan ada anjuran untuk memperbanyak doa tersebut, terus gimana yang sifatnya mustahab ya, sunnah. Nah, sifatnya mustahab sunnah, dan macam kalau kita hampir sama. Nah, qaribun min as-sawm, berdirinya hampir sama dengan rukuknya, walaupun yang berdirinya agak panjang, cuma rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian juga ijtihadnya, kemudian juga sujudnya bersama dengan rukuknya. Ya. Ini min babil aula, ya, termasuk sunnahnya, utamanya, afdalnya demikian. Nah, tapi kalau misalnya ada sebagian dari gerakan-gerakannya yang tidak sama, ya, maka ini pun bukan perkara yang tidak boleh. Nah, cuman khilaful aula menyisih yang lebih utama saja. Nah, dia misalnya lebih banyak sujudnya lama banget misalnya, ya, sementara berdirinya sebentar atau rukunya sebentar, ini nggak apa-apa. Nah, bukan perkara yang dilarang, ya. Tapi yang lebih utama tadi hampir sama semua gerakannya. Nah, barakallahu fiikum. Dan dihasung ketika kita sujud untuk kita berdoa. Nah, apalagi kalau kita salat sendirian. Kalau satu jamaah kan di sana ada makmum ya, kalau kita jadi imam. Nah, khawatir membuat makmum apa ada kebutuhan yang lain sebagainya. Ya, bisa jengkel, bisa apa. Kok lama banget misalnya kadang-kadang. Tapi kalau saya sendiri kan bebas. Nah, kalau satu jamaah memperhatikan keadaan makmum. Assalamualaikum. Saya bilang alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.